mau. Mau sanis? Bukan mas, saya mah rakyat. Oh maaf. Mau lautan api, karya pemuda harapan bangsa. Satu, dua, tiga. bencong belum bayar ongkos. Wah, kacau kali tuh bencong. Mampus aku.